Setelah kita tahu bahwasanya sumber dalam agama rujukan, rujukan yang disepakati, yang sudah menjadi norma atau aturan di dalam agama Islam, jadi sebagai orang Islam yang harus tunduk, bahwasanya semuanya harus dibangun dari Al-Quran, dari hadis, atau ijma, harus kita terima, kita pasrah berlapang dada, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan akal kita. Karena sementara kalau tidak sesuai dengan akal, berarti akal kita yang salah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang kita paksa, kita bentuk-bentuk sesuka hati kita biar sesuai dengan akal. Salah. Nah, apa alasannya tanggih? Sekarang kita sebutkan, kenapa alasannya akal yang harus tunduk, patuh, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya, karena yang maksum, yang tidak mungkin salah, adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal adalah makhluk. Perasaan pun makhluk. Adat, istiadat, kebudayaan, ya makhluk buatan manusia. Semua yang ada menempel sama manusia, baik manusia pribadi, atau manusia kelompok, atau bahkan seluruh manusia di muka bumi, yang namanya manusia pasti tidak maksum. Nah, manusia pribadi atau manusia sekelompok, atau masyarakat di Sambas, di Pemangkat, atau bahkan satu Indonesia, atau bahkan satu dunia, atau bahkan seluruh manusia di muka bumi, tidak ada yang maksum. Nah, apa arti maksum? Maksumnya terjaga dari salah dan khilaf. Manusia tidak mungkin maksum, tidak mungkin manusia terjaga dari salah dan khilaf. Apa maksudnya? Berarti manusia bisa salah, bisa khilaf. Nah, kalau kita mengedepankan akal, akal manusia bisa salah. Terus apa yang tidak mungkin salah? Yang tidak mungkin salah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, oleh karena ialah kita tunduk akal kita, ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin salah. Paham ke, Pak? Bagaimana kalau ada terjadi perselisihan atau terjadi perpecahan atau berkelompok-kelompok di dalam agama? Karena ada banyak golongan, banyak kelompok dalam agama. Bagaimana kalau terjadi perselisihan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi perselisihan, kita dan mungkin kembali kepada pendapat masing-masing kelompok, perasaan masing-masing kelompok, atau adat, atau visi dan misi masing-masing kelompok, masing-masing tim, masing-masing golongan, masing-masing kampus, jurusan, dan mungkin. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan kepada masing-masing pendapat kelompok, dan mungkin kita temukan titik sepakat. Amin. Kalau fakultas ekonomi, dia punya pendapat seorang. Fakultas sosiologi, pendapat seorang. Fakultas pendidikan anak, pendapat seorang. Kalau orang di Gang Sinam, pendapat seorang. Di Melati, pendapat seorang. Kalau kita kembalikan kepada kelompok masing-masing, dan mungkin sepakat lah. Karena kan pendapat orang masing-masing beda. Setiap yang punya kepala pasti punya pendapat. Setiap yang punya kepala pasti punya pendapat. Nah, bagaimana kalau kita berselisih? Banyak pendapat ini, pendapat itu, golongan ini, golongan itu. Ia mengatakan sesat, ia mengatakan sesat, ia mengatakan sesat. Bagaimana sikap kita? Apakah kita ambil salah satu dari kelompok? Tidak mungkin. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada yang maksum. Nah, yang maksum tadi? Apa yang maksum dan mungkin salah? Apa? Yang maksum dan mungkin salah tadi apa? Nah, berarti biar kita sepakat harus dikembalikan ke yang maksum. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ialah yang kita ambil. Kita tidak memakai pendapat masing-masing kelompok, masing-masing pribadi, masing-masing tip, masing-masing jurusan. Jadi kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana yang menurut pendapat Al-Quran dan Sunnah, inilah yang kita ambil. Misalnya orang yang mengatakan Salafiyah sesat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana akidahnya Salafi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana ibadahnya Salafi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau sesuai, sudah sesuai. Tak boleh kita masih mengatakan sesat, karena sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana orang-orang Iran, orang-orang Syiah sekiraan, kembalikan. Oh, ternyata akidahnya orang Syiah meyakini Al-Quran sudah dirubah. Ini bukan akidah Islam. Dia meyakini wali-wali maksum. Selain Nabi dan Rasul, wali-wali, orang-orang wali, ulama-ulama, orang Syiah, katanya maksum. Dan mungkin salah dan berbuat dosa. Padahal di dalam Islam yang tidak mungkin salah dan berbuat dosa cuma Nabi dan Rasul. Berarti akidahnya dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham kan? Nah, jadi jangan dilihat sorbannya, jangan dilihat jubahnya. Yang jadi patokan dalil Al-Quran dengan Sunnah. Kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah, ayo kita pegang. Kalau sian, kita tidak pakai pendapat pribadi-pribadi. Apilahnya PRT, apilahnya Pak Labai, kita kan pakai pendapat manusia. Karena masing-masing kepala punya pendapat. Kalau agama kita kembalikan ke pendapat, pecah, hancur, perang di mana-mana. Tapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, orang Muslim harus tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi persatuan. Jelas? Nah, kemudian dalam masalah agama, kalau agamanya sudah jelas, kita dan boleh berdebat di dalam agama. Misalnya kita berdiskusi dalam seseorang, kemudian yang kita diskusikan tentang dalil, tentang Al-Quran, tentang hadis yang sudah jelas, kemudian kita berbantah-bantahan, berdiskusi, ia haram di dalam agama. Haram di dalam agama. Contoh, dalam akidah kita, Allahnya di mana? Akidah Islam, Allahnya di mana? Di mana, Mak? Allah? Allah letaknya di mana? Ini posisinya ya. Langit. Ya, Mak? Langit kan ada 7 lapis. 7 lapis. Di atas langit, 7 lapis, ada yang namanya angkasa, ya kan? Di atas angkasa, ada yang namanya air. Di atas air, ada arus. Jadi posisinya langit, ruang angkasa, air, arus. Berarti arus yang paling tinggi. Allah letaknya di mana? Allah letaknya di arus. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Allah Ar-Rahman itu di atas arasnya, berada di atas arasnya. Sudah jelas dalil dari Al-Quran. Nah, boleh tidak kita bantah-bantahan? Mana mungkin Allah di atas? Allah butuh tempat. Kan langit kecil. Berarti langit lebih besar daripada Allah. Nah, sesuatu sudah jelas dalam Al-Quran. Kemudian kita berbantah-bantahan, berdebat dalam masalah iya haram. Paham ke? Nah, Allah mengatakan, baliyadahu mabsutatan, tangan Allah itu membentang. Berarti Allah punya tangan. Kemudian kita kan, yuh, yang kucing punya tangan. Manusia punya tangan. Gajah punya tangan. Masa Allah punya tangan, nak? Berarti dia berdebat tentang dalil yang sudah jelas. Ya haram dalam agama. Kemudian Allah mengatakan, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kemudian Allah mulai ngikis-ngikis, mulai cari-cari celah, bahwasanya zina itu boleh kalau sama-sama. Ridho, sudah jelas. Yang dibahas, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Kemudian dia berbantah-bantahan, mau cari celah, itu haram dalam agama. Jadi Allah letaknya di atas arus. Karena Allah yang mengatakan Rahman al-Asistawa, arus yang besar, langit dan bumi, ibaratkan langit dan bumi, ibaratkan cincin. Kursi, ibaratkan padang, gurun pasir, padang sahara yang besar dan luas. Nah, cincin kita lemparkan di padang pasir. Iyalah perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi. Dan kursi. Paham ya? Kursi dalam surat ayat kursi ya. Nah, kursi sama watu wal ard, kursinya itu meliputi langit dan bumi. Nah, kursi dibandingkan dengan aras, kursi ibaratkan cincin. Aras ibaratkan padang sahara yang luas. Kemudian kursi dilempar di padang sahara, ia perbandingan kursi dengan aras. Berarti mana besar aras dengan langit dan bumi? Jauh besarnya. Langit dan bumi dengan kursi, langit dan bumi cuma bagaikan kuncing, cincin. Kursi dengan aras, kursi bagaikan cincin, aras bagaikan padang sahara. Berarti langit dan bumi dengan aras, Allah di atas aras. Berarti Allah maha besar. Makanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, betul-betul Allah yang maha besar. Malaikat yang memikul aras itu ada samaniyah, ya kan? Ya. Ada malaikat yang memikul aras telinganya sampai ke pundak itu puluhan ribu tahun jarak. Telinganya sampai ke pundak puluhan ribu tahun jarak malaikat. Apalagi dari ujung kepala sampai ujung kaki yang memikul aras. Jadi aras Allah ada yang memikul para malaikat. Berarti arasnya besar. Tanyanya, makhluk yang paling besar ya apa? Jawabannya adalah aras. Malaikat Jibril kalah. Apa makhluk yang paling besar? Jawabannya aras. Malaikat Jibril kan punya sayap yang memenuhi seluruh ufuk bagian langit dengan bagian langit. Dari ujung ke ujung penuh sayapnya Malaikat Jibril. Berarti Malaikat Jibril paling besar di antara seluruh para malaikat. Cuman pertanyaannya, siapa makhluk yang paling besar? Jawabannya aras. Paham ke? Allah di atas aras. Ya kita yakini. Tidak boleh kita meyakini Allah di dalam hati, Allah ada di mana-mana. Tidak boleh kita meyakini Allah di atas aras dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Bagaimana kita berbantah-bantahan, berdebat dalam masalah ini? Haram kita berdebat dalam masalah ini. Nah. Kemudian setelahnya, setelah kita yakin bahwasanya agama harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan boleh kita benturkan dengan akal, dan boleh kita lebih mengedepankan perasaan kita, karena perasaan dan akal itu dan maksum. Al-Quran dan Sunnah itu maksum. Nah, agama sudah sempurna kemarin. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensinya apa? Berarti, kalau agama sudah sempurna, Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan, berarti dan boleh kita ambil dari luar. Paham ya? Dan boleh kita ngambil dari luar-luar, dan boleh kita ngambil dari rapat, dan boleh kita ngambil dari hasil demokrasi, dan boleh kita ngambil dari hasil pendapat dan adat manusia, dan boleh. Kita harus ngambil cuma dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Karena agama sudah sempurna, berarti dan boleh kita tambah-tambah, dan boleh kita kurang-kurang. Nah, ia yang kita sebut dengan bid'ah. Agama sudah sempurna, dan boleh kita tambah, dan boleh kita kurang. Kalau kita menambah-nambah, atau mengurang-urangi, berarti kita telah berbuat bid'ah di dalam agama. Paham gak, Mak? Jadi kita harus yakin, orang Islam harus yakin 100% agama Islam sudah sempurna. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara gamblang, detail, segala sesuatu apapun sudah dijelaskan. Kalau semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti kita tidak boleh ngambil dari sumber yang lain. Dan boleh kita tambah-tambah, dan boleh kita kurang-kurangi. Kalau kita nambah-nambah atau ngurang-ngurangi, berarti kita telah berbuat bid'ah, hal-hal yang baru di dalam agama Islam. Nah. Nah, intinya itu. Intinya ya, jadi kesimpulannya, kaidah di dalam agama kan babnya kan kaidah. Kaidah kemarin artinya adalah rambu-rambu atau norma-norma atau kesepakatan bersama sebagai aturan, sebagai acuan biar tidak terjadi simpang siur di dalam kehidupan beragama. Tapi yang harus kita jadikan rambu-rambu yang kita sepakati, agama harus diambil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Dan agama sudah sempurna, sudah dijelaskan semuanya dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Dan boleh kita ngambil dari yang lain. Sumber yang lain tidak boleh kita jadikan sumber. Hanya kita boleh ngambil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dan ialah yang maksum terjaga dalam agama. Kalau terjadi perselisihan apapun dalam masalah agama besar maupun kecil, Misalnya ada yang ngadakan ruahan, ada yang ngadakan selamatan kematian 3 hari, 7 hari. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau manusia masih keras kepala, manusia menganggap dirinya betul. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada tidak dalil Al-Quran dan Sunnah? Kalau si An, yang maksum kan cuma Al-Quran dan Sunnah. Pendapat manusia dan maksum, boleh kita buang. Kalau ada Al-Quran dan Sunnah, kita pegang. 100% kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa saya ialah kebenaran. Karena ialah yang maksum. Adapun selain ia, tidak. Ia prinsip dasar harus kita yakini. Bila kita tidak antar, sesat dalam agama.